Mitra Bisnis, Kompas menulis, Ketua DPR Marzuki Ali menyerukan kepada warga Jakarta untuk memilih pemimpin yang seiman dalam Pilkada DKI Jakarta putaran kedua nanti. Menurutnya, memilih pemimpin yang seiman adalah syarat pertama dalam mempertimbangkan pilihan atas pemimpin, sementara memilih pemimpin yang memang ahlinya adalah syarat ketiga. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan politisi AS Hikam. Pak Hikam, apa komentar Anda mengenai pernyataan itu? Ya, boleh-boleh saja si Marzuki Ali bilang begitu. Makanya, ya kalau yang Muslim ya pilih Jokowi, kalau yang non-Muslim ya pilih si Ahok, gitu aja. Itu kan sudah kan cocok kan? Nah iya, kalau guyonnya kan begitu. Jadi kalau seriusnya, itu omongan yang sama sekali tidak demokratis. Karena omongan seperti itu bisa saja untuk mewakili pribadi kan, sebagai seorang yang mempunyai agama, sebagai orang yang mempunyai suku, sebagai itu boleh-boleh saja secara pribadi. Tapi sebagai seorang pejabat tinggi negara di dalam negara konstitusional seperti NKRI, maka seperti kayak gitu itu berarti dia tidak menghargai konstitusi. Karena konstitusi kita tidak pernah menyuruh yang seperti itu. Yang dipakai kualifikasi dalam undang-undang itu tidak ada. Memilih itu harus sesuai dengan agama dan kepercayaan itu tidak ada. Tetapi kriterianya adalah yang kapabilitasnya baik, yang akhlaknya baik, yang moralitasnya tinggi, yang punya kemampuan, tidak pernah korupsi, dan lain sebagainya. Nah itu jawaban saya yang serius. Kalau menurut Bapak, apakah statement Marzuki Ali ini bisa dikatakan masuk dalam kategori kampanye sebelum waktunya? Bisa juga kampanye karena dia dari Partai Demokrat kan yang mendukung Vogel, tapi juga bisa dikatakan bukan kampanye, itu statement biasa saja. Tapi apapun, saya tidak peduli apakah itu kampanye atau tidak, tetapi saya hanya bicara mengenai substansi omongan itu. Kalau dilihat secara konstitusional menurut saya sangat tidak baik. Ya kalau kampanye itu diukur dari posisinya dia, ya memang secara publik ya itu tadi itu dia menabrak etika konstitusi tadi itu. Tetapi kalau dia kampanye dalam rangka kepercayaan pribadi boleh-boleh saja. Makanya itu repotnya dari sini kita harus membedakan kan. Ngomong itu atas nama siapa kan begitu. Dan biasanya orang seperti Marzuki Ali kalau kemudian ditanya begitu, oh itu atas nama saya pribadi kan begitu, karena dia takut nanti diperkarakan kan. Tapi saya kira publik sudah tahu bahwa kualitas omongan ketua DPR seperti itu kualitas yang sangat rendah sebagai seorang negarawan, atau ya bukan negarawan sih, ya, dia bukan negarawan, bahasa politisi biasa aja. Lalu jika menurut pengamatan Bapak, apakah kampanye-kampanye entah itu kampanye presiden maupun wali kota yang ada selama ini bisa lepas dari unsur SARA, Pak? Asalkan di package-nya, di dalam satu konteks yang bukan publik yang umum, bisa saja kan kalau Anda misalnya pidato atau kampanye di secara tertutup di kalangan umat beragama di mana Anda berada kan boleh-boleh saja toh. Iya, tapi masalahnya ini kan di publik, disiarkan di semua media kan. Nah ya itu ada kan aturan etika kampanye itu ada nggak? Nah masalahnya sekarang barang yang namanya Panwaslu dan Bawaslu dan KPUD itu kerja apa tidak gitu loh. Seperti kasus Omahirama itu menurut saya sudah jelas itu melanggar itu. Tapi kan Panwaslunya sendiri nggak berani karena ditekan di sana-sini kan. Demikian politisi AS Hikam, saya Wendy Lim.